saddud dzara'i', harus ditutup seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada dosa dan maksiat dan keburukan. Contoh yang lain dalam surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka mereka akan menghina Allah. Gara-gara kita menghina salib, mereka menghina Allah. Gara-gara kita menghina sapi, mereka menghina Allah. Fayasubbullaha adwan. Maka akhirnya mereka menghina Allah, mencela Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Maka dilarang kita menghina sembahan-sembahan yang lain, agar tidak terjadi penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain seperti yang nanti kita akan baca dalam kitab nikah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan dan juga bibi perempuan tersebut. Perempuan dinikahi dan juga bibinya. Jadi laki-laki ini beristri dua, poligami. Yang pertama menikahi perempuan, kemudian yang kedua menikahi bibi dari perempuan itu. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu nanti menyebabkan terputusnya hubungan mahram antara si perempuan itu dengan bibinya. Nah, ini yang dilarang. Itu disebut dengan saddud dzara'i. Jadi contoh banyak sekali dalam Islam, seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada keburukan dan dosa. Maka berdasarkan hadis ini, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Sempurnakanlah dalam memasukkan air ke hidung, kecuali ya, kecuali ini yang hukum saddud dzara'i, penutup seluruh sarana yang menghantarkan kepada keburukan, batalnya puasa. Kecuali dalam keadaan kamu sedang berpuasa. Kalau sudah kita pahami itu, kita membaca hadis yang ke-46. Saya bacakan hadisnya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini, Utsman yang di dalam hadis ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan biografi beliau sudah lewat sebagaimana beberapa hadis yang telah kita baca. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari biografi beliau adalah beliau adalah orang yang sangat pemalu. Sebagaimana Rasulullah SAW menutup aurat beliau di hadapan Utsman dan tidak menutup auratnya di hadapan Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika ditanya kenapa hal demikian, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaika." Apakah aku tidak malu terhadap seseorang yang para malaikat malu terhadapnya? Utsman bin Affan, sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemalu. Dan sifat malu dalam Islam itu adalah sifat yang terpuji. Maka jika ada anak-anak kita pemalu, biarkan saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Di riwayat Bukhari. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali apabila ada di dalam bahasa Arab la ya'ti, penafian, peniadaan, kemudian setelahnya ada istidrar, pengecualian, maka ini menunjukkan kepada penekanan dan juga pengkhususan, bahwasanya sifat malu tersebut benar-benar tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang ditimbulkan dari sifat malu kecuali kebaikan. Suatu ketika ada seorang lelaki menasehati saudaranya yang lelaki tentang malu. Kamu jangan malu, kamu harus berani, kamu jangan malu. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innal haya'a la yati illa fi khair." Biarkan dia punya sifat malu. Karena sesungguhnya sifat malu tersebut tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Seperti ucapan kita, "La ilaha illallah." Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sama la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya yang diharapkan dari sifat malu hanya kebaikan. Hanya kebaikan. Tapi para ikhwah sekalian, kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari biografi seorang Utsman bin Affan adalah beliau sangat-sangat perhatian terhadap darahnya kaum muslim. Ketika orang-orang Khawarij datang dari Mesir ke kota Madinah, ingin memberontak. Dan memang akhirnya memberontak, Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan akhirnya terbunuh akibat pemberontakan tersebut di rumahnya. Dengan dipenggal tangannya, kemudian juga beliau dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Para ikhwah, kalau ditanya atau kalau kita bertanya, mana para sahabat pada saat itu? Bukankah para sahabat harus membela Utsman bin Affan dari orang-orang Khawarij? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mentaati perintah Utsman bin Affan, yaitu jangan sampai para sahabat keluar sehingga terjadi pertumpahan darah di kota Madinah diakibatkan Utsman bin Affan. Nah, ini salah satu contoh seorang manusia yang sangat-sangat perhatian terhadap darah kaum muslim. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "La yazalu al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusif daman haraman." Atau daman haraman. Masih saja seorang muslim, dia di dalam keleluasaan dalam agamanya. Artinya masih dapat ampunan Allah, masih dapat jaminan surga, selama dia belum terkena darah seorang muslim. Maka hati-hati, di zaman yang sekarang orang sangat suka, sangat mudah sekali menebas, membunuh, menyakiti. Maka seorang muslim masih saja dia dalam keleluasaan di dalam agamanya, selama belum terkena darah yang haram. Ini beberapa pelajaran dari seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, lanjutnya kita membaca hadisnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Dalam bahasa Arab yukhallil. Menyela-nyela itu yukhallil. Bagaimana sifat menyela-nyela? Ya, jika jenggotnya panjang, maka di dalam jenggot tersebut, jenggot yang panjang tersebut otomatis susah untuk terkena air karena jenggotnya panjang dan tebal. Dan ini jarang mungkin terjadi di pada orang-orang Indonesia kecuali sebagian besar, sebagian kecil. Ya. Maka ini maksudnya adalah menyela-nyela di situ memasukkan, kalau kita lihat ya, arti takhlil itu idkhalul asabi' fiha 'inda ghusliha. Memasukkan jari-jemari ke dalam jenggot ketika membasuh jenggot tersebut. Jadi dibasuh kan, kemudian disela, dimasukkan, dibasuh, disela. Ya. dimasukkan jari-jemari ke dalam jenggot tersebut. Untuk apa? Agar air masuk ke dasar rambut dari jenggot tersebut. Ya. Jadi caranya mengambil air dengan satu telapak, kemudian dibasuh jenggotnya, lalu setelah itu disela. Itu namanya takhlil, yaitu menyela-nyela jenggot. Ketika berwudu, jenggot, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam bahasa Arab al-lihyah. Wa huwa ma nabata 'ala al-lihyayn wa huma 'azma al-wajh. Lihat, jenggot ini, batasan jenggot adalah rambut yang tumbuh di atas dua tulang wajah. Tulang wajah itu mana? Ini tulang. Ya. Di atas tulang wajah. Ini kan ada tulang. Ya. Nah, di sini masuk ke dalamnya. Maka kalau seandainya ada rambut-rambut yang tumbuh di sini, juga termasuk di dalamnya. Ya. Dia adalah rambut yang tumbuh di atas dua tulang wajah. Wama nabata ala dzaqni. Dan apa saja yang tumbuh di atas dagu. Ya, ini dagu. Jadi perhatikan tulang rambut yang tumbuh di atas tulang di sini, tulang, ini tulang di atas tulang wajah, dua tulang ini, inilah jenggot. Adapun dan juga rambut yang tumbuh di atas dagu. Ya, inilah ada apa? Adalah jenggot. Wa huwa mujtami'ul lihyain fi asfalil wajh. Dia adalah tempat berkumpulnya dua tulang wajah di bawah wajah. Jadi kalau ada, kadang-kadang ada yang dagunya itu berbelah. Nah, itu karena memang tulangnya berkumpul di situ. Nah, ini berarti ini termasuk janggut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan janggut atau jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di atas dua tulang dan juga di atas dagu. Di atas dua tulang dan di atas dagu. Berarti termasuk memotong jenggot apabila ada orang membersihkan yang di sini-sini. Ya, yang di sini. Nah, kemudian jangan terlalu suudzon dengan orang. Orang Indonesia itu susah untuk keluarnya. Ya. Ya segini-gini aja jenggotnya mau diapain coba? Masa saya dituduh enggak mengambil jenggot. Ya. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masih banyak orang-orang yang tidak tumbuh jenggotnya. Memang seperti itu, mau diapain? Mau dipasang begitu? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu makna dari menyela-nyela jenggot ketika berwudu, berarti nanti kalau sudah selesai bab wudu ini, saya akan runut dari mulai pertama sampai terakhir hal-hal yang dilakukan ketika berwudu. Sehingga kita benar-benar wudunya itu sempurna. Termasuk di dalamnya menyela-nyela jenggot. Jadi, kalau kita berwudu, basuh wajah, yang selama ini dilakukan adalah membasuh wajah. Betul? Tetapi di sana mengambil air baru untuk jenggot. Ya, kemudian kita sela. Nah, itu kan termasuk dari hitungan wudu yang sempurna nantinya. Dengan menutup mata, apakah itu rukun, sunnah, atau wajib? Yang jelas itu adalah syariat yang disunnahkan ketika berwudu. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini para ulama mendalili bahwa disyariatkannya untuk menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Tetapi harus dibedakan jenggot yang mana. Jenggot yang disela-sela adalah jenggot yang tebal dan panjang. Adapun saya imprit, aduh, saya disela-sela kayak apa menyela-nyelapian. Ya. Kalau seandainya jenggotnya yang panjang dan tebal, maka itulah yang pantas untuk disela-sela. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi pelajaran pertama, hadis ini merupakan dalil disyariatkannya menyela-nyela jenggot bagi yang jenggotnya tebal ketika berwudu. Kemudian pelajaran kedua, menyela-nyela jenggot hukumnya hanya sunnah. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu menyela-nyela jenggot. Perhatikan, kana yukhallilu. Kana fi'il madhi naqis. Jika setelahnya fi'il apa? Mohon maaf kalau ada yang enggak paham. Kana adalah kata kerja lampau yang kurang. Kalau setelah kana itu ada kata kerja mudhari', maka menunjukkan kepada tikrar dan kasrah, banyak dan terus diulang-ulang, tetapi tidak selalu. Ya, ini kan lihat hadisnya kan di situ ada kana yukhallilu, ya kan? Kana yukhallilu. Ini kana namanya dalam bahasa Arab fi'il madhi naqis, kata kerja lampau yang kurang. Kemudian ini fi'il mudhari', apabila ada kana kemudian setelahnya kata kerja yang sekarang present, maka ini menunjukkan kepada tikrar, yang artinya diulang-ulang, dan kathrah, yang artinya banyak, sering. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena kadang beliau tidak menyela-nyelanya. Ya. Kadang beliau tidak menyela-nyelanya. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuwadhibu ala dhalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya kadang-kadang dan tidak selalu melakukannya, kadang-kadang, tetapi banyak kadang-kadang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sunnah kadang kita sela-sela, kadang kita cuma membasuh wajah plus jenggotnya kita basuh. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apabila jenggotnya tipis atau ringan atau sedikit, maka pada saat itu wajib hanya dibasuh. Yang wajibnya apa? Dibasuh. Sebagaimana kita membasuh wajah, masuk ke dalamnya membasuh jenggot. Ya, yang wajibnya itu dibasuh, bukan disela-sela. Sela-sela itu hanya untuk jenggot yang katsifah, yang untuk tebal dan panjang. Sebagaimana janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik. Kita beranjak kepada hadis yang ke-47. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu maqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ata bi thulutsay muddin faja'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan 2/3 mud. 2/3 mud. Lalu beliau mencuci kedua lengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menjelaskan hadis yang ke-47 ini, maka perhatikan hadis yang 46 saya belum menyebutkan tentang derajat hadisnya. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih dan disahihkan oleh ulama-ulama besar. Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, bahkan Imam Bukhari mengatakan ashahhu syai'in fit takhlil 'indi hadits Utsman. Hadis yang paling sahih menurutku di dalam masalah menyela-nyela jenggot adalah hadis Utsman ini yang sekarang kita baca. Ya, yang sekarang kita baca. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan innahum yatakallamuna fi hadzal hadis. Faqala huwa hasan. Imam Tirmidzi pernah berkata kepada Imam Bukhari, wahai Bukhari, sesungguhnya ulama-ulama atau orang-orang sebagian besar mempermasalahkan kesahihan hadis ini. Hadis yang ke-46. Maka Imam Bukhari mengatakan, huwa hasan. Dia adalah hadis yang hasan. Hasan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah, dia adalah hadis yang sahih. Karena istilah Bukhari di dalam hasan adalah hadis sahih. Kemudian ada lagi yang mensahihkan hadis ini diantaranya Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Mulaqqin. Ini salah satu ulama hadis Ibnu Mulaqqin. Beliau mengatakan, "Fahadha ithna ashara syahidan li hadithi Utsman radhiyallahu anhu. Fa kaifa la yakunu sahihan wal a'immatu qad sahahuhu?" Ini adalah 12 saksi terhadap hadis ini. Terhadap hadis Utsman. Kok bisa, bagaimana bisa tidak sahih? Ya, padahal imam-imam besar telah mensahihkan hadis ini. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Badrul Munir tentang perkataan-perkataan para ulama tentang sahihnya hadis ini. Memang sebagian ulama seperti misalkan Imam Ahmad mengatakan hadis, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan menyela-nyela jenggot. Tidak ada satu hadis pun yang sahih kata Imam Ahmad. Makanya akan tetapi wallahu alam, pendapat Imam Ahmad tersebut pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, atau pendapat beliau maksudnya adalah selain hadis Utsman tidak ada hadis tentang menyela-nyela jenggot yang sahih. Yang jelas hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, wallahu alam. Kemudian hadis yang ke-46 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, beliau ini adalah anaknya dari Zaid ibnu Usama. Zaid ibnu Usama radhiyallahu anhu. Dan tidak terlalu banyak biografi yang disebutkan oleh para ulama tentang Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita lanjut kepada poin yang kedua, makna dari hadis ini. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan 2,5 mud air. 2,5 mud. Atau apa? 2/3 mud maksudnya. 2/3 mud. 1 mud itu berapa? Perhatikan. Nggih. 1 mud itu adalah 2 telapak tangan jika digabungkan. Saya ulangi, 2 telapak tangan orang dewasa normal jika digabungkan. Kemudian dia menangguk dengan 2 telapak tangan tersebut airkah atau beraskah, gandumkah, maka itulah 1 mud. Berarti 2/3 mud tidak sampai ini. Ya, 2/3 mud tidak sampai 2 telapak tangan orang dewasa normal, ya. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, para ulama bersepakat bahwasanya al-muddu rub'us sha'. 1 sha' itu 4/4 mud. 1 sha' 4/4 mud. Artinya 1 sha' itu 4 kali 2 telapak tangan orang dewasa normal. Ya. 1 sha' 4 kali 2 telapak tangan orang dewasa normal. Ini 1 sha'. Nah, kenapa nanti? Karena kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mandi dengan 1 sha'. 1 sha'. Mandi dengan 1 sha'. 4 kali ini. Nanti insya Allah pekan depan saya akan perhatikan liternya itu berapa. Ya, kita akan secara detail liternya itu berapa. Kita ingin tahu. Karena ada riwayat yang berbunyi dari Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Beliau berwudu dengan satu mud. Ini kira-kira satu mud enggak? Kira-kira. Hah? Kurang. Kurang. Tangan ulun kurang enggak, tangan pian ganal-ganal. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Dan beliau mandi dengan satu sok. Satu sok. Sampai kepada 5 mud. Kita katakan satu sok itu sama dengan berapa? Satu sok sama dengan berapa? Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa normal. Ya. Berarti sedikit sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu. Yang jelas kita baca di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 2/3 mud air. Lalu beliau mencuci kedua lengannya. Beliau mencuci kedua lengannya. Ya, terjemahannya kurang tepat. Ya. Beliau mencuci, bukan mencuci, dicoret mencucinya. Beliau apa bedanya membasuh dan mencuci? Beliau memijat kedua lengannya. Memijat-mijat kedua lengannya. Ya, perhatikan. Kalau kita perhatikan hadisnya, faja'ala yadluku. Kata-kata yadluku diambil dari kata-kata dallaka yudalliku atau dalkun. Yang artinya adalah imrarul yadil ghasilah ala udwil maghsul ma'al ma', yaitu menjalankan tangan yang membasuh kepada bagian yang dibasuh. Kalau disiram atau dibasuh cuma kita tuang. Ya, kalau dibasuh cuma kita tuang. Tok gitu. Itu dibasuh. Tapi ini sambil memijat ataupun mengusapkan tangan tersebut kepada tangan yang dibasuh. Nah, itu namanya yadluku. Ya, mengusap kedua lengannya atau memijat-mijat kedua lengannya. Jadi itu maksud daripada mencuci, ya. Atau tidak usah dicoret tetapi digaris di kasih footnote di bawahnya, mencuci di sini maksudnya adalah apa? Mengusap atau menjalankan tangan di atas tangan yang dibasuh. Tangan yang diusap tadi. Ya, tangan yang di memusut. Memusut itu di kamus Banjar. Menggosok boleh, ya. Memijat, mengusap, semisal dengannya. Yang jelas, para ikhwah sekalian, beda dengan membasuh. Kalau membasuh, kita jalankan airnya di atas anggota tubuhnya. Ya, nah, itu namanya. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga disahihkan oleh Abdullah bin Mubarak dan yang lain-lainnya dari ulama hadis. Yang jelas hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini anjuran untuk mempersedikit penggunaan air ketika mandi dan berwudu. Untuk mempersedikit penggunaan air ketika mandi dan berwudu. Dan inilah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mandi dan berwudu. Pelajaran kedua. Tetapi hadis ini bukan batasan bahwa berwudu harus seperti itu. Karena setiap orang berbeda-beda anggota tubuhnya. Ada yang lama, ada yang pergelangannya tangannya ganal. Kada cukup mun satu mut. Ya. Berbeda-beda. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini pelajaran kedua. Bahwa tetapi hadis ini bukan sebagai batasan. Seperti itulah berwudu. Dia hanya sebagai isyarat untuk mempersedikit air, penggunaan air ketika berwudu dan mandi. Pelajaran ketiga, yang dilarang dalam berwudu adalah terlalu berlebih-lebihan dalam berwudu. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, innahu sayakunu fi hadhil ummati qawmun ya'tadduna fit tuhur waddu'a. Sesungguhnya akan ada dari umat ini orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa. Adzan dulu. Ya, silakan. Ya, perhatikan tadi faedah pertama apa, Pak? Anjuran untuk mempersedikit air yang dipakai ketika mandi dan berwudu. Faedah yang kedua apa? Tetapi hadis ini bukan batasan berwudu harus seperti itu. Faedah yang ketiga apa? Yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Bahkan ada perkataan Imam Nawawi yang menarik. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Muslim, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ajma'al ulama ala an afwan, ajma'al ulama'u ala nahyi 'anil israfi fil ma walau kana ala syati'il bahr. Subhanallah. Para ulama bersepakat akan larangan berlebih-lebihan di dalam penggunaan air meskipun di samping lautan atau di tepi lautan. Lihat. Sampai segitunya penekanannya dilarang-larang, dilarang berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan itu bukan karena airnya. Air ada atau tidak ada, maka dianjurkan untuk mempersedikit. Tetapi karena memang larangan untuk berlebih-lebihan ketika berwudu. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu para ulama bersepakat bahwa batasan air dalam berwudu tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Saya ulangi. Para ulama bersepakat, batasan air dalam berwudu tidak ada batasan tertentunya. Jadi paling sedikit berapa, paling banyak berapa, enggak ada. Ya. Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al muslimun ala annal ma'a yujzi alladhi yujzi fil wudu'i wal ghusli ghairu muqaddar bal yakfi fihi al qalil wal katsir. Idza wujida syartul ghusli wa huwa jarayanul ma'i 'alal a'dha. Perhatikan, para ulama bersepakat bahwa air yang sah dipakai berwudu dan mandi tidak terdapat batasan. Artinya sedikit atau banyaknya enggak ada batasnya. Akan tetapi cukup di dalamnya sedikit dan banyak. Jika terdapat syarat pembasuhan, yaitu berjalannya air atau mengalirnya air di atas anggota-anggota wudu. selama bisa mengalir di atas anggota-anggota wudu, maka itu bisa sah digunakan berwudu. Jadi tidak ada batasan sedikit air, paling sedikit satu ini misalkan, satu gelas ini, paling banyak sekian, tidak ada. Yang penting bisa mengalir air di atas anggota-anggota wudu tersebut. Ya, baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya memusut anggota wudu. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya disyariatkannya memusut anggota wudu ketika berwudu. Memusut terjemahkan sendiri. Ya. Kalau ditanya dari mana faedahnya, kasaiful pokoknya. Atau urusan. Ya, memusut atau menggosok, memijat, mengusap, nah itu dia. Termasuk di dalamnya itu. Hadis ini menumpahkan dalil disyariatkannya memijat, menggosok, mengusap anggota-anggota wudu. Faedah selanjutnya, hukum mengusap atau menggosok anggota-anggota wudu menurut jumhur hanya anjuran, sedangkan menurut mazhab Malikiyah adalah wajib. Menurut jumhur adalah hanya anjuran. Adapun menurut mazhab Malikiyah hukumnya wajib. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk membasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Tidak disebutkan di situ basuh sambil mengusut-musut wajah. Enggak. Basuh. Artinya mengalirkan air ke wajah. Asal terkena air, asal terkena wajah terkena air, maka itu sudah masuk ke dalam membasuh. Ya. Makanya, para ikhwah sekalian, yang diwajibkan adalah membasuh, bukan memusutnya. Makanya hukum yang paling kuat adalah yang dipendapatkan oleh jumhur, yaitu memusut anggota tubuh hanya apa? Hanya anjuran saja. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah terakhir. Tetapi jika airnya sedikit dan tidak akan sampai air ke anggota-anggota tubuh tanpa memusut, maka wajib memusut. Saya ulangi. Tetapi jika airnya sedikit, misalkan ulun berwudu dengan ini atau setengah dari ini, boleh enggak berwudu setengah dari ini? Dari mana kita tahu tadi faedah tadi bahwa tidak ada batasan? Nah, itu faedahnya, Pak. Dalam pelaksanaan sehari-hari. Oh, masa berwudu segelas ya? Siapa melarang? Karena tidak ada batasan sedikit atau banyaknya air wudu tersebut. Yang dua kulah itu kayak apa, Ustaz? Yang dua kulah kan kita membicarakan tentang najis atau tidak najisnya air. Paham ya? Beda dengan permasalahan ini. Baik. Kalau saya mempunyai air setengah gelas ini, saya gunakan untuk berwudu. Otomatis kalau hanya menggunakan membasuh tanpa memusut, maka tidak akan sampai. Maka pada saat itu pakai kaedah mala yatimmu bihil wajib bahwa wajib. Artinya yang tidak sempurna sesuatu, yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia adalah wajib. Artinya kalau kita tidak usap, gosok, pijat, maka tidak akan kena karena airnya sedikit. maka berarti menggosok, mengusap, memusut pada saat itu apa? Wajib. Paham? Saya ulangi, faedah terakhir. Jika airnya sedikit dan tidak mengalir ke seluruh anggota tubuh kecuali dengan memusut, maka memusut apa? Wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan tadi yang saya singgung bahwa tidak ada batasan sedikit air atau banyak air dalam berwudu, itu penting sekali ketika kita di dalam perjalanan. Di atas pesawat, kadang di atas pesawat gugur. Di dalam, ketika di pesawat, ya. Nah, itu penting sekali bahwasanya airnya sedikit saat. Tidak ada batasan, harus berwudu. Selama ada air, jangan mengambil mubdal. Jangan mengambil badil. Gantiannya, yaitu tayamum. Karena masih ada. Nah, ada pertanyaan, Pak. Terakhir sebelum kita sholat. Karena setelah ini mungkin, atau sebelum sholat ada pertanyaan nanti, karena setelah ini kita mau rapat. Perhatikan baik-baik sebentar. Ada pertanyaan. Kalau saya punya setengah gelas dalam keadaan sangat haus di tengah perjalanan, tidak ada air selain setengah gelas, dan saya ingin berwudu, mana yang didahulukan? Minumkah, berwudukah? Kalau saya minum, tidak ada air untuk berwudu. Kalau saya berwudu, saya akan mati kehausan. Hah? Minum. Kenapa minum? Karena menjaga ad-daruriyatul khams, menjaga lima hal yang urgen, itu lebih wajib dibandingkan kita berwudu dengan air yang sedikit tetapi nyawa kita hilang. Ya. Lima hal yang urgen tersebut: agama, harta, akal, nyawa, dan nasab atau kehormatan. Itu lima hal urgen. Apa saja yang merusak lima hal urgen yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, maka diharamkan dalam Islam. Anda tahu tidak tahu dalilnya pasti haram. Yang merusak agama, yang merusak harta, yang merusak akal, yang merusak nyawa, yang merusak nasab keturunan. Makanya zina diharamkan gara-gara dia bertentangan dengan ini. Karena merusak apa? Keturunan. Makanya khamar diharamkan karena merusak akal. Membunuh diharamkan karena merusak nyawa dan semisalnya. Mencuri, menggosok diharamkan karena apa? Karena merusak harta dan semisalnya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita sholat, jika ada pertanyaan, 1, 2, 3, 4 silakan. Nah, menghemat, iya bisa menghemat, ya menghemat air, betul, bisa juga diganti dengan itu. Jazakallahu khair atas masukannya. Ada yang lain? Nah, bapak ini, bapak nih ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awil airnya tadi pas pada saat kita menggosok tadi kering di tengah jalan, apa perlu kita tambahkan lagi dalam artian 2/3-nya tadi? Iya. Airnya terbatas. Terus pada saat kita berwudu kan kering di tengah jalan. Tidak mengapa. Kalau memang segitu airnya kemudian kering, ya sudah selesai, tidak mengapa. Tidak perlu kita wah ini masih harus basah, enggak. Karena memang segitu ada airnya. Terima kasih Ustaz. Oh ya. No. Permasalahan jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis. Pada umumnya kan di Indonesia tipis nih. Okay. Nah, tadi dikatakan yang tipis ini membasuh jenggot, bukan menyela-nyelat jenggot. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, membasuh ini tadi air yang kita ambil itu tadi bersamaan dengan wajah ataukah secara tersendiri? Maksud saya bersamaan dengan wajah atau sekalian dengan wajah airnya, air yang kita ambil tadi, ataukah tersendiri? Mengambil air baru. Mengambil air baru. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, jika jenggotnya, ya, jika jenggotnya itu tipis, maka dia bersamaan dengan wajah. Karena yang paling penting adalah bahwa membasuh jenggot itu masuk ke dalamnya air dari pokok-pokok rambut di jenggot tersebut. Yang itu tidak bisa dilakukan kalau jenggotnya tebal. Paham maksud saya? Iya, jadi jawabannya adalah membasuh wajah itu termasuk daripada membasuh jenggot. Jadi tidak perlu kalau jenggotnya tipis untuk mengambil air kembali. Ya. Karena yang dimaksudkan dengan menyela-nyela, kemudian sebelumnya kita mengambil air yang baru, kalau jenggotnya tebal itu adalah ditakutkan kalau jenggotnya tebal dia tidak masuk ke dalam pokok-pokok rambut, usul-usul dari rambut tersebut. Nah, jadi tidak perlu kalau seandainya jenggotnya tipis, tidak perlu untuk mengambil air yang baru untuk membasuhnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada saat kita wudu di tengah itu kita kehabisan air. Terus kita sambung dengan apa itu Ustaz? Bagus, bagus ini pertanyaan. Ini pertanyaan jeli. Kita punya air sedikit. Sedikit sekali. Maka tetap harus berwudu. Ini juga pertanyaan yang agak jelimet. Kita punya air sedikit. Setengah kita gunakan untuk minum, sisanya kita gunakan untuk berwudu. Kalau kita gunakan untuk minum, maka tidak akan mencukupi seluruh anggota wudu kita basuh. Bagaimana ini? Maka tetap kita minum secukup kita hilang rasa haus yang penting. Ya, jangan sampai mati karena kehausan. Maka kemudian baru kita gunakan, meskipun sisa sedikit. Nah, kalau tidak cukup juga air yang sisa sedikit tadi, bagaimana? Sisanya ditayamumi. Sisanya ditayamumi. Berarti, misalkan, saya minum, kemudian sisa sedikit. Kemudian saya berwudu, mulai membasuh wajah. Tentunya karena sedikit, maka wajib untuk dipusut-pusut tadi. Ya. Nah, ternyata baru sampai wajah, habis. Nah, ini bagaimana? Sisa anggota yang lain ditayamumi. Ya. Oh, tayamumnya bagaimana? Seperti biasa. Letakkan di debu yang suci, entah tanah atau pasir, kemudian seperti kita berwudu biasa, cuma dengan debu. Lanjutkan dengan apa? Dengan debu. Bagus pertanyaan. Jazakallahu khair. Nah. Tafadhol, Ustaz. Iya. Ustaz, masalah wudhu tentang jenggot yang tebal, jika kita mengusul begini pada saat sekarang kan kita lagi ikut peserta kurban, kan ada larangan untuk tercabutnya bulu. Kalau ketika wudhu saya bersihkan jenggot, terus terjadi tercopotnya jatuh jenggot, apa hukumnya sih? Iya, terlepasnya jenggot memang bisa dipakai atau dilepas gitu jenggotnya? Tercabut ya. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya yang dilarang itu dengan sengaja, Pak Musa. Kalau tidak sengaja, seperti seorang perempuan yang berkurban, dia membeli hewan kurban, dia otomatis kena hadis Ummu Salamah, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa basharihi hatta yudahiya. Jika telah masuk 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka tahanlah dari mengambil jenggot, rambut atau kukunya, rambut atau kuku, sampai hewannya disembelih. Ini pengharaman dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada dalil yang menurunkan akal itu sehingga menjadi makruh, tidak. Maka yang dilarang di sini adalah sengaja. Yang tidak sengaja tidak mengapa. Ya, Allah. Ingat baik-baik. Sehingga tidak kita bertanya untuk sesuatu yang terulang-ulang. Ingat baik-baik sebuah kaedah. Umat Islam dimaafkan atas sesuatu yang dipaksa atau tidak sengaja atau tidak tahu. Ini dua, tiga hal. Dalilnya, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku al-khata', tidak sengaja, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, atau yang dipaksa atas mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Berarti yang seperti dijelaskan Ustaz tentang pertanyaan apabila airnya tidak cukup untuk mewudui anggota badan yang lain. Jadi misalnya ini ketika airnya habis pada sampai di tangan aja Ustaz. Nah, ya. Sisanya itu bagaimana cara mentayamumi gitu loh. Karena kan selama ini yang saya ketahui bertayamum itu kan muka sama telapak tangan gitu. Ya. Yang pertama, yang kedua Ustaz, ini tentang jenggot itu, apakah boleh dirapikan gitu? Kadang kan ada orang yang mengatakan tuh kok meriket gitu. Terus satu lagi, pada saat apa menghirup air itu Ustaz kadang sering kan sakit gitu ya karena menghirupnya mungkin terlalu banyak atau jadi itu mungkin bagaimana solusinya gitu bagi yang memang susah gitu untuk menghirup. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu caranya sama seperti kita bertayamum. Sama seperti kita berwudu, cuma enggak pakai air. Itu aja. Jadi misalkan wajah sudah selesai, maka habis airnya. Bagaimana ini? Maka sama seperti kita ambil kita letakkan tangan pada sesuatu yang suci, kemudian kita usap kayak kita berwudu, kemudian telinga, kemudian tangan, ya kayak kita berwudu. Ini kenapa ibu-ibu saudara, dalilnya apa dipakai para ulama? Tentunya ini fatwa dari para ulama. Mereka pakai dalilnya apa? Bahwasanya kita harus menyempurnakan wudu sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha masyaallah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, seperti itu. Karena sudah kita mulai dengan wudu, maka pada saat itu ketika habis air, maka kita lanjutkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dari setelah habis air adalah dengan tayamum, maka kita lanjutkan dengan tayamum. Itu dalilnya, Bu. Ya. Jadi, seperti biasa, seperti ibu membasuh kaki, membasuh tangan, maka cuma tidak pakai air. Begitu saja. Ya. Baik. Kemudian masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan merapikan jenggot. Bolehkah merapikan jenggot? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling ganteng sedunia. Ya, tapi beliau tidak pernah mencabut jenggotnya ataupun merapikan jenggotnya. Maka pada saat itu kata-kata kotor, tidak rapi itu hanya trik iblis yang mengganggu manusia agar tidak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan beristinsyak terlalu dalam sehingga sakit hidung. Tentunya jangan menyakiti diri sendiri, Bu. Ya. Ya, memasukkan air ke hidung bersungguh-sungguh tetapi kemudian dikeluarkan dan sampai buat kita sakit, ya seperti itu. Dilatih agar tidak sakit, tetapi tetap bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidungnya. Ya, cukup kiranya ini pelajaran selesai. Ada satu lagi, silakan. Terima kasih Ustadz. Nih pertanyaan titipan dari kawan-kawan di kantor, Pak Ustadz. Ya, ibu-ibu biasanya di kantor tuh sering melakukan perjalanan jauh, bisa sampai seharian pulang pagi. Kadang-kadang ibu-ibu ini katanya pernah berdiskusi lawan kita itu ketika melakukan salat tuh kadang-kadang rasakan bersih baju ini, Ustaz. Baik pakaian dalamnya, sedangkan untuk berganti itu kadang bisa Jadi dalam perjalanan itu bisa sampai pagi berapa, pulang sampai tengah malam baru sampai ke Banjarmasin. Itu gimana tentang sholatnya? Kalau merasa tidak bersih itu harus bagaimana gitu? Ya, perhatikan baik-baik. Ada kaedah, Kak, bahwasanya in la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang ragu-ragu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau ditanya, "Bu, ini baju pian suci kada?" Suci, tapi ragu-ragu. Nah, berarti yakinnya mana? Suci. Kalau ditanya, "Bu, ini baju pian suci tidak?" Najis, tapi ragu-ragu. Suci, mana yang yakinnya? Najis. Nah, seperti itu. Jadi, ingat ya, kita itu ketika beribadah bukan berarti tidak diganggu iblis. Salah satu gangguan iblis adalah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Bukan Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Ya. Yaitu kerancuan dari iblis. Pembuatan rancu dari iblis. Salah satunya adalah membuat orang ragu-ragu ketika beribadah. Ya seperti itu tadi. Dibuat orang ragu-ragu, jangan-jangan ini kotor. Padahal tidak najis, tidak ada yang najis. Kecuali kalau seandainya memang dia yakin bahwasanya kotor atau najis, najis ya yang penting-penting, maka pada saat itu dia harus menggantinya. Tidak bisa tidak. Karena tidak boleh dengan sengaja dia tahu, dia yakin bahwasanya pakaian itu najis, dia sengaja untuk memakainya dalam perihal sholat. Tidak boleh itu. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah memakai pakaian yang suci dalam keadaan dia sengaja memakainya. Kalau seandainya dia tidak sengaja memakai pakaian yang najis, maka pada saat itu kalau dia taunya setelah sholat, sah sholatnya. Kalau dia taunya di tengah-tengah sholat, maka dibatalkan sholatnya. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mulai malam ini haram hukumnya mandak mobil lawan motor di depan masjid. Haram. Dalilnya apa? Dalilnya mengganggu.